الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada kesempatan siang ini kita memasuki bab yang kedua dari kitabul Idain. Dan pada bab yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Al-Hirab wa-Darq yawm al-Id. Bab diperbolehkannya bermain tombak dan perisai pada saat hari Id. Al-Hirab disebutkan di Fathul Bari jamu harbah, wad-Darq jamu daraqah. Al-harbah itu tombak, wad-daraqah at-turs itu perisai. Dan ini semena dengan hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala dalam bait ini, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Dan Al-Hafidz mensahihkan sanadnya. Anas mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah. Walahum yawman yal'abuna fihima. Faqala alaihi salatu wasalam, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Yawm al-fitr wal-abha. Kata Anas radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah. Itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Madinah memiliki dua hari di setiap tahunnya, yal'abuna fihima, itu hari raya yang mereka rayakan dan bermain-main di hari tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian pengganti untuk kedua hari tersebut, yang mana penggantinya itu lebih baik daripada dua hari yang biasa kalian rayakan. Itu Yaum al-Fitr wal-Adha. Pengganti adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, inna li kulli qaumin 'idun wa hadha 'iduna. Setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di antara hal yang biasa dilakukan pada hari raya adalah mereka bersukacita, berbahagia di hari tersebut. Dan diantaranya dirayakan dengan permainan. Sampai sebelum kedatangan Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan setiap umat, setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan hari raya kaum muslimin hanya dua. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada Idul Sanawi. Tidak ada Id yang dirayakan setiap tahunnya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun yang selainnya itu bukan dari Idul Muslimin, bukan dari hari raya kaum muslimin. Bahkan Al-Hafidz rahimahullahu taala beliau mengambil istinbat dari hadis Anas tadi. Itu qad abdalakum Allah taala bihima khairan minhuma yaumal fitr wal adha. Kata beliau, wasun bi taminhu karahatul farah fi ayadil musyrikin wa tashabbuh bihim. Diambil istinbat dari tersebut tentang dibencinya berbahagia tapi ikut merayakan perayaan orang-orang musyrik dan tasyabbuh dengan mereka. Baik itu perayaan hari Natal atau perayaan tahun baru Al-Masihi, itu semuanya minat tasyabbuh yang tidak boleh kaum muslimin mengikutinya. Kaum muslimin sudah memiliki hari raya tersendiri, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ahmad wa huwa Ahmad ibn Isa wa muhtamal juga Ahmad ibn Saleh al-Misri. Qala haddatsana ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb Misriun kadhalik. قال أخبرنا عمر عمر بن الحارث المصري أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فضجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفلا غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, pada suatu hari di hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan pada saat itu bersamaku ada dua jariyah, dua gadis, dua anak perempuan dari perempuan Madinah. Tughanniyan bighina'i Bu'ad. Mereka mendendangkan syair tentang perang Bu'ad. Dan disebutkan di riwayat yang lain, tadufani biduf. Mereka mendendangkan syair tersebut sambil memukur banah. Adapun perang Bu'ad adalah perang yang terjadi sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Dikatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan besar antara Aus dan Khazraj. Dan di perang tersebut terjadi maktalah, meninggal di perang tersebut tokoh-tokoh Aus dan Khazraj. Banyak tokoh mereka meninggal di peperangan tadi. Disebutkan ini pun salah satu sebab kebaikan untuk orang-orang Ansar. Ketika tokoh-tokoh meninggal dan Nabi SAW datang ke negeri Madinah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati mereka untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, ketika Nabi masuk dan mendapatkan ada dua orang gadis Madinah sedang bermain dub rebana dan mendendangkan syair Bu'ad, syair tentang peperangan Bu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju tempat tidurnya dan berbaring. Wahawal wajah. Dan beliau memalingkan wajahnya dari wanita yang sedang bermain tersebut. Membelakangi mereka. Wadahwal Abu Bakar pantaharani. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu masuk ke rumah Aisyah, rumah putri beliau. Dan ketika mendapatkan ada perempuan Ansor sedang bermain duf, main rebana sambil mendendangkan syair Bu'ad, Abu Bakar marah dan mengatakan mizmar syaitan inda Nabi SAW. Apakah mizmar syaitan, suara yang malaikat, ada di rumah Nabi SAW, ima syairnya atau rebana yang ditabur di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar mengira bahwa Nabi tidak mengetahui hal tersebut karena beliau dapatkan Nabi sedang berbaring dan membelakangi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar teguran Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar dan mengatakan da'huma, wahai Abu Bakar, biarkan kedua perempuan tersebut bermain. Dan sebagian riwayat yang sering disebutkan, Nabi mengatakan ya Abu Bakrin inna likulli qaumin ida wa inna hada iduna, wahai Abu Bakar, setiap kaum itu memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika mengetahui ayahnya kurang setuju dengan apa yang terjadi di rumahnya, beliau berkata falam maghafala, ketika Abu Bakar lalai dari kami, gomaztuhuma, aku berisyarat kepada dua perempuan yang ada di rumahku tadi yang sedang bermain rebana dan membacakan syair. Fakharajata, maka keduanya ketika diisyaratkan olehku keluar. Ya, keduanya keluar dari rumahku. Menunjukkan bahwasanya di hari Id dan juga sama hukumnya di Yaumil Farah seperti hari Al-Urs, hari pernikahan. Boleh bagi wanita bermain duf dan boleh bagi mereka untuk membacakan asyar, syair-syair. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki di hari Id. Kata beliau, wa kana yawma Idin yal'abu fihi as-sudan bid-daraqi wal-hirab. Dan hari Id, kata Aisyah, adalah hari bermainnya orang-orang Sudan. Sebenarnya orang-orang Habasyah. Mereka bermain bid-daraq wal-hirab. Bermain dengan perisai dan tombak. Permainkan senjata. Bahkan disebutkan, sudah kita lalui, bermainnya di masjid. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika melihat hal tersebut, orang-orang Habasyah bermain senjata di masjid, langsung dilempar oleh beliau dengan pasir. Dan Nabi SAW ketika melihat tersebut, langsung beliau menegur Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau berkata kepada orang Habasyah, dunakum Bani Arfadah. Katanya, lanjutkan permainanmu hai orang-orang Bani Arfadah, orang-orang Habasyah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang Habas sedang bermain di masjid, imma aku meminta kepada Nabi untuk melihat permainan mereka, atau imma berkata kepadaku. Nabi berkata kepadaku, tashtahina tanduri, Hai Aisyah, apakah engkau ingin melihat permainan mereka? Maka aku berkata, iya. Maka Nabi mendirikanku di belakang beliau. Di belakang Nabi SAW, lihat dari rumahnya. Karena rumah Aisyah dengan masjid itu menempel. Faqamani wara'ah. Khaddi ala khaddi. Nabi mendirikanku di belakangnya. Dan pipiku katanya nempel dengan pipi Nabi SAW. Wa yaqul, dan beliau berkata kepada orang-orang Habasy yang sedang bermain, dunakum ya bani Arfada. Dan aku melihat permainan mereka, hatta idza maliltu, dan ketika Nabi SAW sudah melihatku jenuh, puas melihat permainan tersebut, beliau berkata, hasbuk, apakah cukup wahai Aisyah? Qultu na'am. Aku katakan, iya, cukup wahai Rasulullah. Qala fadhhabi. Kata Nabi, kalau begitu, pergilah. Ini menunjukkan bahwasanya di hari Id sebagian kaum muslimin, orang Habasyah bermain dengan senjata mereka. Jadi kaum laki-laki dan kaum wanita, juga anak-anak, mereka berbahagia di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja permainannya berbeda. Kalau perempuan mendedahkan syair, bermain duf, rebana, kalau laki-laki permainannya tentunya sesuai dengan keadaan mereka. Itu bermain senjata, itu laki-laki. Dan tidak boleh terbalik, yang sampai laki-laki yang bernyanyi kemudian main rebana. Lebih-lebih kalau bermaksiat, beriktilat, ini hal yang tidak terpuji. Atau kesur, lenggak-lenggok, kemudian memerdukan suara dengan syair, itu bukan sifat laki-laki. Bukan sifat laki-laki, itu untuk wanita. Bermain rebana, menjadikan syair. Dan syair, sebenarnya dikatakan oleh Nabi SAW, inna fi syairil hikmah. Dan hukumnya itu seperti kalam yang lainnya. Kalau isinya baik, baik. Dan kalau isinya buruk, maka buruk. Kalau syair, penyanyian isinya berkaitan dengan hal-hal yang mendorong pada kebaikan, atau mengenang dan menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu baik. Tapi isinya berkaitan dengan perkara yang bisa mendorong perbuatan zina, perbuatan mungkar, tentunya mungkar. Nabi SAW mengikrarkan dua wanita Ansar bermain duf, rebana, dan mendengarkan syair. Dan syairnya tentang perang Bu'ath, tentang sejarah yang terjadi pada orang Ansar. Dan juga di hadis yang sama, Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan dengan apa yang terjadi, kata lita alamal yahud anna fi dinina fusah, agar orang-orang Yahud mengetahui bahwasanya agama Islam itu agama yang penuh kemudahan, tidak sempit. Perkara yang mubah dimubahkan. Dan ini juga menunjukkan samaha dan sempurnanya agama ini. Dan melihatnya Aisyah radhiyallahu anha ke permainan orang Habasyah tidak bertentangan dengan ghadul basar yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Perintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena Aisyah tidak melihat kepada laki-laki atau orang-orang Habasyah yang beliau lihat dan diizinkan oleh saya melihat permainan mereka. Itu boleh wanita melihat permainan yang dimainkan oleh kaum laki-laki, seperti yang dilakukan oleh Aisyah dengan tawaran dari Nabi SAW melihat ke permainan orang-orang Habasyah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekali lagi, Yaumul Id itu Yaumul Farah, hari bahagia untuk kaum muslimin. Dan diantaranya diperbolehkan bermain di hari tersebut, baik kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Hanya saja sekali lagi permainannya berbeda. Laki-laki permainannya sesuai dengan sifat kelaki-lakian. Sini bermain darab wal harab, bermain senjata, itu tombak dan perisai. Dan kaum wanita sesuai dengan sifat wanita, mereka mendendangkan asyar dan aduf. Hadirin, hadirin, kalau bermain hari Id boleh tidak? Boleh bermain hari Id? Ya? Aiman, boleh bermain hari Id? Boleh. Kalau bukan hari Id boleh bermain? Boleh enggak? Enggak boleh. Bermain setahun sekali. Allah balik fiik. Hari Id boleh bermain. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Ya Rahmatullah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Dawud Sa'id. Masmu, siapa namanya? Ke kanan, dibantu Ismail. Al-Imam Abu Dawud, siapa namanya? Ahsanta, Sulaiman Ibn Ash'af. As-Sijistani. Qala haddathana Musa Ibn Ismail. Abu Salam At-Abu Dhaki. Qala haddathana Hammad Ibn Zaid. An-Abi Na'ama Sa'di An-Abi Nadra. An-Abi Sa'id Al-Khudri. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi idkhala an alayhi fawadahuma an yasari falamma ra'a dhalik alqawmu alqawni alahum falamma qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata qala ma hamalakum al ilqaini alikum. Qalu ra'aynaka alqaitana alaik falqaina ni'alana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadara aw qala ada wa qala idza ja'a ahadukum ila almasjid falyanzur fa in ra'a fi alaihi qadara aw ada falyamsahu wal yusabbi fihima. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Wa qad akhraja Darimi, fa qala rahimahullah, haddatsana Hajjaj min Har wa Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad ibn Salamah bi. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, haddatsani Yazid, qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Abi Na'am an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khalana alayhi. فَخَلَعَ النَّاسَ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْنَا خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خُبْثًا أَتَخَبَّثَ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْنَ عَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى بِهِمَا خَبْثًا أَتَخَبَّثَ فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا. قَالَ الشَّيْخُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رِجَالُ رِجَالُ صَحِيحٌ. وَقَالَ إِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَ السَّعْدِي بِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي لَمْ يَجِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ فِي النَّعْلِ. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya dan beliau letakkan di sebelah kirinya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Begitu pula setelahnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka salat dengan memakai sandal. Dan salat memakai sandal itu merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang disyariatkan dan hukumnya sunnah. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menulis kitab tersendiri yang berjudul Syariah As-Salat Ibn Yaz, disyariatkannya salat dengan memakai sandal. Dan datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat memakai sandal. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah kalian dengan memakai sandal dan selisihlah. Selisihlah oleh kalian orang-orang Yahud yang mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, laula haditsu Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallam qad shalla hafiyan wa muntaila laqutu bi wujubi. Kata beliau, seandainya bukan karena hadis Anas yang mengatakan Nabi pernah salat memakai sandal dan pernah salat dengan tanpa beralas kaki, niscaya aku katakan salat memakai ni'al itu hukumnya wajib. Tapi telah datang hadis sahih, sudah kita lalui, Nabi pernah salat memakai sandal dan pernah salat hafiyah dengan tanpa memakai alas kaki. Jadi salat memakai alas kaki hukumnya sunnah. Dan dalam hadis yang kita baca, kita akan mengetahui bagaimana adab ketika seorang hendak salat dengan memakai alas kaki. Kemudian kata Abu Sa'id, tatkala para sahabat melihat Nabi SAW melepas sandal yang beliau pakai ketika salat, alqauni alahum. Para sahabat pun ikut melepas sandal-sandal yang mereka pakai. Dan setelah selesai salat, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ma hamalakum ala ilqaini alikum. Hai para sahabatku, apa yang menyebabkan kalian melepas sandal-sandal kalian ketika salat? Maka para sahabat menjawab, ra'ayna ka'alqaitana alaik fa'alqaina ni'alana. Hai Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Lihat bagaimana, kita lihat bagaimana iktidar para sahabat radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika salat pun. Ketika mereka melihat Nabi melepas sendalnya, para sahabat langsung ikut melepas sendal-sendal mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan sebab kenapa beliau melepas sendalnya ketika sholat. Kata beliau, sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku dan mengkhabarkan bahwasanya di kedua sendalku itu ada kotorannya. Ada qadar atau khubtah. Maka Nabi setelah itu berkata kepada sahabatnya, idza jahadukum bil masjid falyamdul fa in rafina alaihi qadara au ada falyamsahu wal yusalli fihima. Jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, ini idza jaa datang itu dan hendak masuk ke dalam masjid, falyamdul, maka sebelum masuk ke dalam masjid memakai sandal, kalau hendaklah dia melihat sandalnya. Riwayat yang terakhir disebutkan, falyaqlib na'alayhi, dalam dia memeriksa sandalnya, dilihat bagian bawahnya, falyanzur fihima, dan lihat sandalnya tersebut. Fa'in ra'a fi na'alayhi qadran adza falyamsahu. Seandainya dia melihat di sandalnya itu ada kotoran, maka hendaklah dia membersihkannya. Sebutkan falyamsahu bil ardh, digosok ke tanah. Dan kalau sudah dibersihkan, falyusalli fihima, maka salatlah dengan memakai sandal tersebut. Saya ini menunjukkan syariah as-salat bini'al. Disyariatkannya salat dengan memakai alas kaki atau sandal. Dan ini pun berlaku sampai ketika salat di masjid. Dan hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Dan sebagian beralasan katanya kalau masjid Nabi Sallam dahulu itu bawahnya dari tanah atau pasir. Kalau sekarang masjidnya sudah pakai keramik atau yang semisalnya. Bahkan memakai karpet atau permadani. Maka kalau masuk ke dalam masjid dengan menggunakan ni'al, maka akan mengotori masjid. Maka kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal tersebut dan melakukannya, mendorong para sahabatnya untuk sholat dengan memakai alas kaki dan dibersihkan alas kaki sebelum sholat dan sebelum masuk ke dalam masjid, sebelum masuk ke dalam masjid. Sholat pakai alas kaki hukumnya sunnah dan mustahab. Tetapi tentunya dalam melakukan sunnah ini, terlebih lagi pada saat sunnah ini, sebagian orang mereka tidak tahu tentang disyariatkan sunnah tersebut. Dan sebagian orang mereka tahu, tapi mereka mengikuti orang-orang yang tidak tahu karena khawatir dikaji mereka, sehingga mereka semua yang mengingkari sholat finial, menganggap sholat dengan memakai alas kaki terlebih di masjid itu suatu kemungkaran yang sangat besar, bahkan sebagian menganggap suatu kekufuran. Maka seorang dai hendaknya bijak dalam masalah ini, harus bisa menempatkan segala perkara pada tempatnya, termasuk as-shalah finial. Dahulu pernah disebutkan cerita waktu masih belajar di sana, cerita syabab, para pemuda yang semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masjid, para pemuda masuk ke dalam masjid dengan memakai ni'al dan salat dengan ni'al mereka, dalam keadaan masjidnya masjid orang awam yang tidak paham dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat para pemuda salat memakai sandal, mereka langsung ingkari dan marah. Maka para pemuda mengatakan, antum juhal, kalian orang jahil. Hadis sunnah, salat memakai ni'al itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka? Katanya, na'am, nahnu juhal, antum kufar. Iya, kalian orang jahil, katanya, orang bodoh, dan kalian orang kafir. Makanya menganggap salat memakai sandal suatu kekufuran. Tentu perkara yang tentunya karena kebodohan mereka harus sebut dimaklum. Hendaknya seorang dai harus bisa menempatkan segala perkara pada tempatnya. Ini juga sering dinasihatkan oleh para ulama dalam berdakwah, dalam menyampaikan hal yang terpenting, kemudian secara bertahap sunnah Nabi Sallam disampaikan sehingga mereka memahaminya. Jangan sampai mendahulukan perkara-perkara yang pisah. Karena sholat finias, tapi saya sebutkan Nabi pernah sholat memakai sandal dan pernah sholat hafiyah dengan tidak memakai sandal. Perkaranya fisah, ada kelapangan, keluasan. Maka jangan sampai mendahulukan perkara yang bisa menyebabkan hal yang tidak baik dikarenakan ketidakpahaman dan luput darinya perkara yang sangat penting. Menyampaikan akidah, menyampaikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tentunya muqaddam. Dan secara perlahan disampaikan sunnah seperti syariah salat bin ni'al. Dan juga dari hadis ini disebutkan faedah fikih yang lainnya, bahwasanya wajib bagi kita ketika salat kita bersih baik badan atau pakaian kita dari najis. Dari najis. Wajib bagi kita ketika salat bersih dari najis, baik badan, pakaian ataupun tempat sholat. Kemudian seandainya tidak sengaja dan baru sadar bahwasannya pakaian kita bisa terkena najis, maka kita lepas pakaian tersebut dan kita melanjutkan sholat kita. Maksudnya ketika sholat tadi ingat, maksudnya kopiahnya tadi pernah jatuh ke tempat kotoran najasah, maka dilepas kopiah tersebut. Kalau Nabi tadi baru sedang sholat dan diberitahu oleh Jibril bahwasanya sendal beliau itu terdapat qadar atau ada kotoran, maka Nabi langsung lepas sendal beliau dan melanjutkan sholatnya, tidak perlu mengulang dari awal. Dan syahid dari hadis ini kalimat Jibril. Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku. Menunjukkan malaikat itu benar-benar ada. Dan di antara malaikat, dan bahkan malaikat yang paling afdal adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.